بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih pada penjelasan hadis yang kedua, hadis tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama yang dimulai dari Islam, iman dan ihsan, dan juga tentang tanda-tanda hari kiamat. Hadis ini secara global menjelaskan permasalahan agama Islam seluruhnya, dari Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Sehingga ketika kita ingin tahu apa itu Islam, maka globalnya ada dalam hadis ini, hadis Jibril. Dikatakan hadis Jibril karena ia mengajarkan perkara-perkara tadi adalah malaikat Jibril. Walaupun beliau tidak mengajarkan secara langsung, tetapi menjadi sebab disampaikannya ilmu, dengan sebab dia bertanya, datang ke Nabi dalam wujud laki-laki yang begitu putih bersih, pakaiannya hitam legam, rambutnya, duduk dengan sopan di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam dan bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Yang ini merupakan tiga tingkatan dalam agama Islam. Yang paling pertama Islam, yaitu apa? Amalan zahir. Seseorang ketika dia menampakkan amalan secara zahir, yaitu dengan mengerjakan rukun Islam yang lima, membaca dua kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji, maka kita katakan dia muslim. Bahkan minimalnya ketika dia datang orang kafir mau masuk Islam, maka syarat minimalnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru setelah itu dia diajari tentang rukun Islam yang lainnya. Setelah dia mengerjakannya, kemudian bagus keislamannya dan meningkat, maka bisa naik ke derajat iman, yaitu amalan-amalan hati yang rukunnya ada 6. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan takdirnya, yang baik dan yang buruk. Kemudian setelah semakin baik dan bagus imannya, menancap kuat di dalam hatinya, maka dia bisa naik ke derajat yang paling tinggi, yaitu al-ihsan. Maka di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di faidah yang ke-25 dia mengatakan bayanul ihsani. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang ihsan. Wa huwa yaitu ayya'budal insanu rabbahu. Ayya'budal insanu rabbahu. Ibadata rabbatin wa talabi. Yaitu seseorang beribadah kepada Rabbnya dengan ibadah rabbah, semangat kecintaan didasari dengan kecintaan yang sempurna, dan tolab kerinduan, pencarian. Memang dia yang semangat, dia yang mencari dan merindukan ibadah tersebut, mengharap, mencari ridha Allah, cinta yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu yarahu. Sama-sama digambarkan seakan-akan dia orang yang sudah sampai derajat ihsan ini karena begitu sempurnanya ibadah dia, begitu tinggi kecintaan dia kepada Allah, kerinduan dia kepada Allah, maka ibadahnya itu seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Gambaran dari tingginya dan khusyuknya ibadahnya. Fayajibu ayyasila ilaiha. Maka mesti dia sampai kepadanya. Wajib untuk sampai kepadanya. Tingkatan yang paling tinggi seperti ini. Kalau benar dan sempurna kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi darajatu min al-ihsani hiyal akmal. Tingkatan ini dari tingkatan ihsan, inilah tingkatan yang paling sempurna. Ihsan ada dua tingkatan. Tingkatan yang seperti ini, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, itu tingkatan yang paling sempurna, paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Ini gambaran atau tingkatan yang paling sempurna, paling tinggi. Fa illam yasil ila hadhil hali fa ila darajati tsaniyah. Maka jika seorang hamba belum mampu sampai ke tingkatan seperti ini, tingkatan beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, maka dia bisa meraih tingkatan yang di bawahnya, tingkatan yang kedua. Ayya'budallaha ibadata khaufin wa harabin min adabi. Dia bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang dipenuhi dengan rasa takut dan lari dari azabnya. Ibadah yang lebih didominasi oleh rasa takutnya dan upaya dia untuk menghindar dan lari dari siksaan Allah. Walidzalika qala Nabi alaihi salatu wassalam, oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika engkau belum mampu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, maka engkau hendaknya beribadah kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa Allah melihatmu. Yani ibadah dengan perasaan, kondisi dan kesadaran bahwa dia dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Tentunya orang yang beribadah seperti ini, ia akan berusaha beribadah dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena dia menyadari dan meyakini ibadah yang dia lakukan dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Tentunya dia akan malu kalau ibadahnya salah-salah. Dia akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi tidak seperti tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama lebih tinggi lagi. Aifa illam ta'budhu ka'annaka tarahu fa innahu yaraka. Maksudnya, jika engkau tidak mampu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, maka yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Kemudian kata Syekh rahimahullah, faedah berikutnya yang ke-26 tentang masalah hari kiamat. Anna ilma sa'ati maktubun la ya'lamuhu illallahu azza wa jalla. Bahwasanya pengetahuan tentang hari kiamat itu sudah tertulis, sudah tercatat. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah azza wa jalla. Faman idda'a ilmahu fahuwa kadhibun. Oleh karena itu, siapa saja yang mengklaim, mengaku-ngaku tahu tentang hari kiamat, tentang kapan terjadinya hari kiamat, dia mengklaim, mengaku tahu tahun berapa atau hari apa atau tanggal berapa tentang hari kiamat, dia mengaku mengetahuinya, maka sungguh dia orang yang berdusta, benar-benar pendusta. Wa hadza kana khafiyan ala afdalir rusuli minal malaikati wa afdalir rusuli minal bashar Muhammadin wa Jibril alaihimussalatu wassalam. Dalam keadaan pengetahuan tentang hari kiamat, yakni tentang kapan terjadinya, itu tersembunyi, yakni tidak diketahui oleh utusan dari kalangan malaikat yang paling utama, dan juga tersembunyi, yakni tidak diketahui oleh utusan dari manusia yang paling utama, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan malaikat Jibril alaihissalam. Berarti secara tidak langsung ketika dia mengaku tahu tentang hari kiamat kapan terjadinya, maka dia berarti mengaku lebih berilmu daripada Rasulullah dan malaikat Jibril. Jelas ini pengakuannya sangat-sangat dusta, tidak bisa diterima. Oleh karena itu, siapapun yang mengaku-ngaku tahu kapan terjadinya hari kiamat, yakni kepastiannya tahun sekian, tanggal sekian misalnya, berarti dia orang yang benar-benar berdusta dan dikhawatirkan terjatuh dalam penentangan terhadap syariat Islam. Kemudian faedah yang ke-27. Qala anna lis-sa'ati ashratan ay alamatun. Bahwasanya yang namanya hari kiamat itu memiliki ashrat, yakni tanda-tanda. Asrafus sa'ah sama dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Yang dengan tanda-tanda tersebut diketahui dekatnya hari kiamat. Hanya tanda yang kita ketahui, bukan kepastian kapannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyra'uha. Surat Muhammad ayat 18. Ay alamatuha. Maka tidaklah mereka menunggu kecuali hari kiamat yang akan mendatangi mereka secara tiba-tiba. Ini tidak ada yang tahu kapan kepastiannya. Yang jelas kiamat akan datang secara baghtatan, tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha. Maka sungguh telah datang asyratuha, yani alamatuha, tanda-tandanya. Wa qasamal ulama'u alamatis sa'ati ila salasati aqsam. Dan sungguh para ulama telah membagi tanda-tanda hari kiamat menjadi tiga bagian. Qismun madha wa qismun la yazalu yatajaddadu. Wa qismun la ya'ti illa qurba qiyamis sa'ati tamaman. Bagian yang pertama adalah tanda-tanda yang telah lewat, telah berlalu. Yang kedua, tanda-tanda yang terus ada, terus diperbaharui, muncul lagi. Dan bagian yang ketiga, tanda-tanda yang tidak akan datang kecuali nanti mendekati hari kiamat secara sempurna. Tanda-tanda yang menjadikan bukti atau alamat bahwasannya sebentar lagi, tidak lama lagi datangnya hari kiamat. Itu tanda atau bagian yang ketiga yang dikatakan sebagai tanda-tanda yang wahia al-ashratul kabiratul uzma, yaitu tanda-tanda hari kiamat yang besar, tanda-tanda besar yang agung, yang luar biasa, yang menunjukkan sebentar lagi datangnya hari kiamat. Seperti apa? Kanuzuli Isa ibni Maryam alaihissalam. Seperti turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Ketika Nabi Isa bin Maryam alaihissalam turun, berarti sudah sebentar lagi akan datangnya hari kiamat. Wad-dajjal. Dan seperti munculnya dajjal, yang mana dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, wa Ya'juj wa Ma'juj, dan juga munculnya bangsa perusak yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Bisa dilihat kisahnya dalam surat Al-Kahfi. bangsa yang sangat banyak jumlahnya, yang ketika sudah datang akan membuat, atau ketika sudah muncul akan membuat kerusakan. Wa tulu asy-syamsi min maghribiha, dan tanda besar yang lainnya adalah seperti terbitnya matahari dari arah baratnya. Ini terbenamnya. Matahari terbit dari arah timur. Tapi ketika terbit dari arah terbenamnya atau barat, menunjukkan sebentar lagi mau hari kiamat, akan datang hari kiamat. Wa qad dzakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min amaratiha an talidal amatu rabbataha. Dan sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah seorang hamba sahaya perempuan, budak perempuan, melahirkan tuannya. Yakni maksudnya antakunal mar'atu amatan, ya, seorang wanita, dia seorang budak. Seorang budak yang dimiliki oleh tuannya. Fatalidu imra'atan, lalu dia melahirkan seorang wanita, seorang putri. Fatakunu hadhil mar'atu waniyatan, lalu jadilah wanita yang lahir tersebut waniyah, kaya. Tamliku mithla ummiha, yang memiliki kekayaan seperti yang dimiliki oleh ibunya. Wa huwa kinayatun an surati kathratil mali wantisharihi bainan nas. Ini merupakan kiasan dari cepatnya perkembangan harta. Cepatnya perkembangan harta yang banyak. Cepatnya harta yang banyak dan penyebarannya. Mudah didapatkan dan mudah tersebar, mudah berkembang. Sehingga seorang wanita yang kaya melahirkan seorang anak wanita yang juga nantinya kaya seperti ibunya. Wa yu'ayyidu dzalika al-matsalu allazi ba'dahu, dan yang menguatkan penjelasan ini adalah permisalan yang setelahnya, yakni tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi setelahnya. Itu apa? Wa antara al-khufata al-urata al-alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang tidak beralas kaki dan orang yang telanjang hanya memakai celana saja, dan orang miskin penggembala kambing, namun mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Awalnya miskin, namun dengan waktu yang cepat, dalam waktu yang cepat menjadi orang kaya. Awalnya penggembala kambing, miskin, tidak beralas kaki, tidak berbaju, yakni tidak pakai kaos, setengah telanjang. Namun dalam waktu yang singkat punya harta yang banyak sehingga bisa membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ini tanda-tanda yang terus berkembang, ada, sudah ada dan terus masih ada. Sampai sekarang sudah ada. Sudah ada dan terus ada. termasuk bagian yang kedua. Faedah berikutnya yang ke-28. Husnu, qala husnu ta'alimi An-Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haitsu istafhama as-sahabata hal ya'lamuna hadha as-sa'ila am la. Bagusnya pengajaran yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau bertanya kepada para sahabat, apakah mereka mengetahui sang penanya ini ataukah tidak? Atau dari mana sa'il? Nabi bertanya kepada sahabat. Ini kepada Umar. Min ajli ayu'allimahum bihi. Tujuannya agar beliau bisa memberitahukan kepada mereka siapa orangnya bertanya tersebut. Wahada ablaghu mimma law 'allamahum ibtida'an. Metode seperti ini, bertanya terlebih dahulu, itu lebih mengena dalam penyampaian ilmu, lebih kuat untuk diingat-ingat, dihafalkan, daripada langsung memberitahukan dari awal. Berbeda antara bertanya dulu, tahukah kalian apa itu Islam? Tentunya orang akan perhatian. Oh iya, oh saya gak tahu. Apa itu? Wah Ustaz, jelaskan. Baru Ustaz jelaskan. Ini lebih mengena dalam pengajaran, lebih mudah diingat dan membekas dalam ingatan dan hati orang yang belajar daripada langsung diberitahukan. Annahu idza ta'alahum tsumma 'allamahum kana dzalika ad'a li wa'yi ma yaqulu wa tsubutihi. Dikarenakan apabila Nabi bertanya terlebih dahulu kepada mereka, kemudian baru mengajarkan, memberitahukan kepada mereka, maka metode yang seperti ini lebih menjadikan mereka menjaga apa yang akan disampaikan, yang akan diucapkan, dan lebih kokoh dalam hafalan dan ingatan mereka. Lebih mudah untuk dijaga, dipelihara, dihafalkan, dan kokoh hafalannya. Ini metode bertanya terlebih dahulu dalam menyampaikan ilmu. Yang terakhir di sini, faedah yang ke-29, Anas qala Anas sa'ila 'anil 'ilmi yu'tabaru mu'alliman. Bahwasanya orang yang bertanya tentang ilmu, dia dianggap sebagai pengajar. Wa sabaqatil isyaratu ila hadza, dan telah lewat isyarat akan masalah ini. Lakin akan tetapi, uridu an ubayyana annahu yanbaghi lil insani ay yas'ala amma yahtajuhu an-nas walau kana aliman min ajli ayyanala ajra ta'limi. Tetapi kata Syekh rahimahullah, aku ingin menjelaskan bahwasannya sepantasnya bagi seseorang untuk bertanya tentang perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia yang belum diketahui oleh mereka, walaupun dia sudah mengetahui apa yang ditanyakan tersebut. dengan tujuan agar dia memperoleh pahala pengajaran. Dia bertanya tentang suatu masalah, padahal dia sudah tahu hukumnya atau jawabannya, tapi dia sengaja bertanya agar memberikan pengajaran kepada yang lain yang belum tahu. Nah, kalau dia seperti ini melakukannya, bertanya, maka dia mendapatkan pahala telah mengajari umat. Walaupun yang nerangkan bukan dia, tapi ulama atau ustaz, maka dia dapat pahala telah mengajarkan ilmu dengan sebab dia bertanya. Wallahu muwaffiq. Dan Allah lah yang memberikan taufik. Berarti ini sangat besar pahalanya, bertanya tentang perkara yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, walaupun dia sudah mengetahuinya. Kalau dia nggak tahu, ya tentunya lebih layak lagi untuk ditanyakan. Jangan sampai malu bertanya apa yang belum diketahui. Bisa ditanyakan kepada yang mengetahuinya agar dia tidak salah jalan, agar ibadahnya diterima karena dilandasi dengan ilmu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, hadis yang ke-3 yang hampir sama dengan hadis yang kedua. Ini hadis yang ketiga ini menjelaskan tentang Islam, rukun Islam. Kalau hadis yang kedua lebih sempurna lagi tentang agama Islam secara global. Kalau hadis yang ketiga lebih menegaskan tentang rukun-rukun Islam. Maksudnya Islam itu dibangun di atas 5 rukun yang telah disebutkan dalam hadis yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.